الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات سيدنا مجلس يا الله muliakan dunia dan akhirat. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan, tapi yang pasti bahwa Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala telah memudahkan kita untuk bisa bermuhasabah dan di dalam menuntut ilmu syar'i insyaallah. Ikhwati fillah, adapun hal yang ingin ditekankan pada pertemuan saat ini yakni bahwa ternyata dalam aktivitas keseharian ini manusia harus memahami bahwa ada hal-hal yang Allah benci dalam hidup ini. Salah satunya adalah bentuk kesyirikan. Kemudian mutlak bentuk kekufuran, kemudian kemunafikan. Tiga hal ini yang dikomentari oleh banyak ulama. Sehingga Rasul pun bersabda bahwa inna syaitan qad ya'isu. Bahwa yang namanya setan ini sudah putus asa untuk membuat orang di Jazirah Arab ini beribadah kepada selain Allah. Menyembah berhala, tidak ada lagi di Arab menyembah berhala sudah. Tapi tetap setan masuk menutup dalam diri manusia melalui hawa. Karena Rasul mengatakan bahwa hufatil jannah bil makarih wa hufatil nar bisyahwah. Yang namanya sorga, yang seluruh manusia berharap untuk masuk ke dalamnya, acap kali dihiasi dengan segala sesuatu yang tidak mengenakan. Sorga. Jadi kalau kita bicara sesuatu yang nikmat di atas dunia ini, itu yang menghiasi neraka. Maka setan masuk dari sana. Kita lihat di hadapan mata kita, berapa banyak orang yang sholat tapi saling bermusuhan. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu saling bermusuhan. Berapa banyak orang yang pergi haji pulang pun dia bermaksiat. Seakan ibadah yang dilakukan sama sekali gak memiliki bekal. Ini yang sangat disayangkan. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, gak berulang semua. Karena lantar jala yaumul ladzi mawad, gak mungkin kembali hari yang telah lampau. Terbuang waktu percuma ketika ibadah tidak memiliki bekas. Laisa lahul atsar, tidak memiliki bekas sama sekali. Ini yang perlu diperjelas, ditekankan sekali. Tapi ikhwati fillah, ada pembahasan bagus ya ini, mungkin saya khususkan pada percobaan kali ini ya ini tentang macam-macam kemunafikan. Ya, jadi ada beberapa macam-macam kemunafikan. Mungkin orang mudah sekali mengatakan munafik ente, kan? Munafik ini ada yang mengeluarkan orang dari Islam, ada pula yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Jadi mutlak ini munafik an-nifaq. Ada yang penghuninya ini fidarkil asfal minan nar, ada yang tidak. Perlu dibahas ya. Tapi nifaq dalam Islam ini ada dua. Ya, nifaq dalam Islam ini ada dua. Yang pertama nifaq i'tiqadi, yang kedua nifaq amali. Nifaq i'tiqadi artinya nifaq dalam bentuk keyakinan. Nifak dalam bentuk keyakinan. Kalau nifak amali, nifak dalam bentuk perbuatan. Jadi hatinya gak dilibatkan, cuma perbuatannya saja munafik. Ini biasanya tipu daya. Karena kalau di Islam itu mutlak yang namanya dusta itu kan haram. Bohong itu haram ya. Tetapi ada bohong yang dibolehkan. Bukan berarti merubah hukum yang haram menjadi halal, tidak. Ya. Cuma adanya masyaqah, adanya darurat, adanya muskilah boleh. Ini seperti yang dikatakan oleh Ummu Kusum radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan." Yakni laisal kadzdzab, bukanlah pendusta itu orang yang berniat yuslih bainan nas, mendamaikan di antara kedua orang. Fayanmi khairan aw yaqulu khairan, sehingga dia menyampaikan kebaikan dan mengatakan kebaikan, bukan bohong. Ada A dan B ribut, kita katakan ya sudah kamu benar, sudah. Ya sudah kamu benar, cuma memang enggak ketemu aja, gitu kan? Padahal dua-duanya salah. Ini kita damaikan, bukan makin jadi orang laporan Pak dia gini-gini, emang bunuh aja terus. Wah, diadu terus. Tidak seperti itu. Ada dalam bohong diperbolehkan. Sehingga Nabi pun mengatakan pula dalam riwayat Imam Muslim, "Walam asma'ahu yurakhasu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi salat." Yakni al-harab wal islah bainan nas wa hadis ar-rajul imra'atahu wa hadis imra'at zawjaha. Aywa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kulsum mengatakan bahwa Rasulullah ini pernah mengatakan dan aku tidak pernah mendengar beliau memberi rukhsah keringanan tentang sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang kecuali pada tiga hal katanya. Yang pertama, yakni al-harab, perang. Boleh silakan, jadi ini bukan munafik. Dalam perang boleh berbohong. Ketika diperintahkan sahabat Abu Musa untuk mewarnai janggutnya yang putih, menjadi sunnah mewarnai rambut dengan warna pacar ya, atau warna apa? Warna henna itu ya, coklat gitu ya. Tidak boleh warna hitam. Haram mutlak warna hitam. Tapi justru di perang bahkan diperintahkan untuk mewarnai dengan warna hitam untuk mengelabui musuh. Seakan-akan di pasukan Islam muda terus, rambut hitam terus gitu kan ya. Boleh-boleh saja al-hal. Kalau kita ketangkap sama musuh tanya berapa pasukan kamu? 10. Padahal jumlahnya ada 1000 gitu kan. Boleh. Al-harb la ba'sa bih. Karena namanya perang. Kemudian yang kedua, bohong yang diperbolehkan, al-islah bainan nas. Al-islah bainan nas artinya mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Ya, karena kadang-kadang kita orang dua orang ribut, kita enggak pernah ngerti nih dua orang ribut sebabnya apa. Kalau kita kenal, kata Rasulullah, khiyaruhum khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam, gampang. Kalau memang kalian enggak kenal sama dua apa, kalian kenal sama dua orang yang sedang ribut, lihat yang paling pinter. Artinya, lihat yang paling berilmu. Itu yang diajak bicara, kata Rasulullah. Tapi kalau kalian melihat dua orang yang ribut, kalian tidak kenal, asyaddu karahiyatan lahu, kata Rasulullah. Lihat yang paling nafsu. Nah, yang paling nafsu ini yang salah. Tong kosong nyaring bunyinya itu kalau Rasul mengatakan seperti itu ya. Jadi dua hal ini boleh kita islah untuk orang yang sedang ribut, boleh sekali. Baru kemudian yang ketiga, yakni wa hadisur rajul imra'atahu wa hadisul mar'ati zaujaha. Omongan suami ke istri untuk kebaikan atau omongan istri ke suami untuk kebaikan. Tapi jangan aji mumpung. Berarti jangan dulu, ntar dulu. Ini ada kemuliaannya, karena mungkin nggak bisa semua dibicarakan secara vulgar, ya. Antum sebagai apa? Sebagai customer service misalkan, kerjaannya bertemu dengan wanita-wanita cantik, istri tanya, sama siapa sih mas? Istri pencemburu. Ya, antum ceritakan semua dengan yang antum ketemu, rusak urusannya kan? Ya, nggak bisa antum jujur. Pun sebaliknya, ya. Seandainya istrinya tahu sifat suaminya begini, ya sesekali dia boleh, anaknya bandel, anaknya ini, jangan pulang kerja langsung bilang, oh anak tadi bandel, ini laporan semua, oh jadi ributnya. Ya, tapi tunggu, bagaimana anak keadaannya mah? Alhamdulillah baik-baik hari ini, padahal 3 jatuh, 2 lecet, subhanallah. Ya, tunggu dulu, ademan dikit baru kita bicara, boleh, tidak ada masalah, islah. Ya, Rasulullah mengatakan seperti itu. Tip ikhwati fillah, nifaq i'tiqadi. Yang pertama yang kita bahas, nifaq i'tiqadi, yakni nifak dalam bentuk keyakinan. Nifak dalam bentuk keyakinan. Pelaku nifak i'tiqadi akan menjadi kafir, keluar dari Islam, karena bentuk pengingkaran. Ini manusia bisa dibohongin, manis mukanya, mengiyakan keagamaannya, tapi hatinya menolak. Ini yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran, Al-Baqarah 8 hingga 10. Ya, ini yang pertama, nifaq i'tiqadid ini, nifaq mutlak kadzabar rasul. Orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya. Jadi, mungkin dia beragama karena mayoritas. Sehingga ketika dia lagi minoritas, ketika dia lagi sendiri, ini dia enggak mungkin beragama lagi. Ini banyak. Kalau lagi rame-rame, gitu kan. Kalau udah sendiri, waduh. Banyak seperti ini. Ini namanya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabadikan dalam Quran pada surat Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'unallahu alladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Wa minan nas, dari sebagian manusia, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada sebagian manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah katakan, la wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kenapa? Ketika mereka mengatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, hatinya enggak dilibatkan. Cuma mulut aja ngomong, saya cuma beriman sama Allah, saya yakin akan hari kiamat, tapi amaliyahnya batil. Bahkan yang lebih fatal lagi ketika mereka mempertontonkan kesyirikan. Ya itu antum lihat tuh kemarin 10 surah itu apa Muharram ini, subhanallah. Satu surahnya itu masyaallah. Di mana rata-rata mereka berbuat syirik. Dan mereka mengatasnamakan Islam. Munafik. Terjebak dalam 3 dosa. Yang pertama syirik jelas mutlak. Yang kedua kafir. Yang ketiga mutlak orang ini adalah munafik. Karena wajahnya Islam, berkata dengan nuansa Islami, tapi hatinya batil. Orang-orang yang terjebak dalam perbuatan syirik. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Yang Islam inginkan, duhai manusia, pahamlah. Kalau kau mengatakan aman tu billah, libatkan hatimu. Aku beriman kepada Allah, libatkan hatimu. Sehingga kalau dalam hidup ini kau terjebak pada keadaan yang membuat hatimu ingkar, ya, kau akan beristighfar. Imam mutlak sabar atau syukur. Ya. Contoh, ada beberapa orang mungkin yang belajar memahami agama dengan benar, dilibatkan hati, cuma keadaan merupakan ujian baginya. Keadaan di mana dia berada tidak sesuai dengan keinginannya. Ya. Kerja di satu tempat, misalkan yang bagaimana, ya Allah hati ini ingkar, ya Allah. Allah Ghafurur Rahim. Allah ampunkan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kata Allah. Kecuali orang yang hatinya ingkar. Hatinya ingkar. Usahanya untuk terus belajar, memahami kemuliaan, Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa 'amilalladziina utul ilma darajah. Allah angkat derajatnya. Dilalah, Allah akan berikan kemuliaan. Maka bahasa Nabi tadi, hiyaruhum hiyaruhum fil jahiliyah, hiyaruhum fil Islam. Sebaik-baik kalian adalah yang dulu kalian itu belum Islam, kalian banyak ilmunya. Sehingga nanti ketika kalian masuk Islam, kalian itu lebih baik dibanding orang yang sudah Islam lama. Banyak kan kita lihat orang lahir Islam, besar di Islam gitu kan. Tapi sama orang yang baru masuk Islam kalah. Karena Allah enggak mungkin menghapus ilmu. Allah muliakan orang yang berilmu, sama dengan keadaan seperti ini gitu kan. Terus belajar. Dilalah nanti ketika kita pensiun, ya Allah akan berikan yang terbaik buat kita insyaallah. Sambil terus berusaha. Sama seperti orang-orang yang kerja di aparat dan beberapa tempat lainnya, mereka enggak bisa praktekkan Islam dengan benar. Ketika Allah izinkan sudah selesai, Allah jadikan dia yang terbaik ketimbang yang lainnya. Banyak. Banyak, bukan satu dua. Masya Allah. Ini orang yang melibatkan iman dengan hatinya. Tapi kalau tidak, merasa nikmat dengan keadaan. Ya udah, saya udah berusaha, yang penting Allah belum kasih, biarin aja. Tenang aja. Oh subhanallah. Nah, Islam tidak mengajarkan hal yang seperti itu ya. Yukhadi'unallah walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Mereka dustakan Allah, mereka dustakan orang beriman, padahal yang mereka dustakan diri mereka sendiri. Ibadah yang mereka lakukan bukan hanya buat Allah, tapi kembali untuk si pelakunya. Lillah, untuk Allah, tapi dibalikkan kepada pelakunya. Lil Adam, li bani Adam, untuk anak-anak Adam. Maka manusia yang melakukan satu aktivitas keagamaan, kalau melandaskan ilmu dalam setiap ibadah yang dilakukannya, mulia dia dalam hidupnya. Insyaallah. Kemudian fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah jadikan dalam hati mereka sakit. Karena orang yang beribadah harusnya ibadah itu membersihkan hati, tapi sekian banyak orang yang beribadah malah hatinya rusak. Yang kedua, munafik yang kedua adalah mendustakan sebagian yang dibawa Rasulullah. Mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi mutlak seluruhnya, pokoknya udah kalau bicara Nabi udah enggak percaya. Ini sebagian aja. Sebagian aja juga sama. Karena kalau kita beriman ini harus kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam secara menyeluruh. Jangan udah masuk Islam malah di dalamnya ngacak-ngacak. Al-muslim akhul muslim, al-mu'min akhul mu'min, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'dukum ba'dha. Orang Islam itu saudara orang Islam lainnya, orang beriman itu saudara orang beriman lainnya, saling mendukung satu sama lain. Wal muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sedang yang dikatakan orang Islam adalah ketika orang Islam tersebut bisa menyelamatkan orang Islam lainnya dari kejahatan mulut dan tangannya. Maka dia orang Islam, dia bermanfaat untuk orang Islam lainnya. Ya, mendustakan sebagian yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, resikonya sama dengan terjebak dalam hal kemunafikan. Yang ketiga, dikatakan bahwa yakrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akrahiyatul Rasul, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada orang-orang munafik, orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang mereka benci itu bukan Rasulnya, tapi ajarannya. Ini kemunafikan yang terjadi di orang-orang Arab. Ketika mereka tahu bahwa mereka tahu Nabi Muhammad itu siddiq tabligh amanah fatonah. Mereka tahu sifat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang mereka akui kebenarannya enggak membuat akidahnya mulia. Akidahnya mulia tidak. Kenapa? Karena dia merasa bahwa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengkritisi yang dia miliki. Di kita banyak loh. Ketika dia melihat yang membawanya ini siapa? Dia tahu masa lalunya, dia kenal siapa dia dulunya, sehingga kebaikan yang dibawa saat ini pun bisa mahjub, tertutup sama siapa dia dulunya. Padahal Islam mengatakan al-amal bi khatimiha. Amal itu tergantung akhirnya. Orang enggak pernah dilihat siapa dia dulu, tidak. Tapi orang itu dilihat siapa dia sekarang. Orang enggak pernah dilihat siapa dia dulu, tidak. Tapi sekarang dia siapa? Itu yang paling baik. Sehingga mudah sekali kita itu untuk memaafkan seseorang. Lain sama untuk mempertahankan sesuatu. Kalau untuk memulai sesuatu, lihat sekarangnya. Tapi kalau untuk mempertahankan sesuatu, ya, maka bandingkan kebaikan yang lampau dengan keburukan yang sekarang. Karena kadang-kadang orang 100 kebaikan gara-gara satu kesalahan batal. Waduh, jangan. Pertimbangkan kebaikan tersebut sehingga akan menjadi sesuatu yang awet sifatnya, ya. Insyaallah. Kemudian kalau tadi dikatakan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berikutnya adalah membenci sebagian yang dibawa oleh Rasulullah. Mendustakan sebagian, membenci sebagian, sekarang yang keempat. Kalimat membenci ini tentu bertolak belakang dengan yang namanya cinta. Sedangkan setiap yang Nabi bawa dalam bentuk amalia dikatakan ibadah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan seluruh amal yang Allah ridai dan Allah cintai maka dikatakan ibadah. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara beribadah. Berarti ibadah yang beliau ajarkan adalah mengajarkan bagaimana cara mencintai Allah. Ini tidak, malah dia benci. Imam mutlak benci secara menyeluruh atau benci sebagian. Dia benci sebagian. Pun dikatakan munafik. Karena orang Islam ini kalau memang tidak suka dengan satu ibadah, dia beristighfar. Bukan membenci. Karena dia belum mampu melakukannya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hamba belum mampu ya Allah. Ampunkan hamba ya Allah. Berikan hidayah kepada hamba ya Allah. Mudahkan hamba untuk bisa berbuat baik. Terus dia memohon kepada Allah. Semoga Allah gampangkan dia berbuat seperti yang lainnya berbuat. Bukan dia malah timbul kebencian. Tidak. Ada orang munafik timbulnya benci. Sehingga melihat penampilan Islami sudah, aduh dia orang ini gimana ntar nih, aduh pusing. Padahal yang dilakukan oleh orang yang dia lihat tadi syariat dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, baru yang kelima dikatakan bahwa merasa senang dengan menurunnya agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat munafik yang paling fatal ini. Kalau ada orang merasa senang dengan turunnya agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang kita nggak ketemu Nabi kan, ya kita nggak ketemu Nabi. Nabi sudah wafat, para sahabat sudah wafat, tabi'in pun begitu sudah wafat semuanya. Yang ada sampai saat ini yang mereka dakwahkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita nggak senang sama yang namanya hukum dari Quran, hukum dari hadis, demi Allah, ini masuk kategori merasa senang ketika hukum di Quran dan di Sunnah tidak diterapkan. Ada orang yang menasihati dengan tentang perbuatan bid'ah, perbuatan haram, ini tidak boleh dalam Islam, tidak begini. Awalnya tidak menerima, cuma karena banyak orang yang terdakwahi, ya mau gak mau deh, kan gitu. Tapi setelah lama berjalan, lama kelamaan pula mungkin ada masanya boring orang memahami sesuatu. Yang memang iman ini yazid wa yangkus, iman ini lagi turun, yang tadinya semangat kok kendor gitu kan. Merasa senang, ini udah agak enak kan, nggak kayak dulu lagi nih, oh masya Allah. Sehingga bahkan ada yang sampai melempar fitnah. Kalau sudah dilempar fitnah, hilang itu dakwah, tersenyum dia. Oh bisa kayak dulu lagi gitu nih, bisa acara perayaan ini perayaan itu, sekian tahun nggak bisa gara-gara dia. Oh masya Allah. Ini sangat bahaya sekali. Adanya rasa bangga ketika hukum dihiraukan. Merasa senang ketika Islam ini tidak intisar, tidak tersebar kemana-mana. Ya'udzubillah wa na'udzubillah. Dalam hatinya ada penyakit. Berarti selama ini keislaman dia berada di atasnya tidak merubah sedikit pun juga. Harusnya iman yang mereka ada di dalam iman yang ada dalam diri mereka harusnya merupakan obat hati buat mereka. Yang makin lama bercokol itu iman dalam dadanya makin kuat merekat. Artinya iaitu kuat, adanya ikatan kuat atau siku bil kuah, ikatan yang kuat dalam diri manusia. Harusnya seperti itu. Seperti kemuliaan faktor keturunan mulia. Orang yang memiliki keturunan yang mulia itu seperti diwariskan iktikad yang bagus. Seandainya dibumbui dengan ilmu yang bagus, ilmunya pun akan mulia. Seandainya pun ilmunya tidak kurang, maka kadang-kadang ini ikatan kuat dari hubungan darah tersebut akan memuliakan dirinya. Harusnya seperti itu. Ya, insyaallah. Baru kemudian yang keenam, yakni yang dikatakan bahwa yang kelima merasa senang dengan menurunnya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada surat At-Taubah ayat 50 Allah berfirman, "Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amarna min qabl wa yatawallaw wa hum farihun." Allah contohkan di sini orang munafik ini, "Wa in tusibka musibah, dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana ya Muhammad, yaqulu, mereka berkata, qad akhadna amarna min qabl, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, wa yatawallaw wa hum farihun, dan mereka berpaling dengan rasa gembira." Jadi di Quran dikatakan kalau ketika orang berperang, orang munafik kan enggak mau ikut kalau berperang. Ketika yang berperang ini kalah, orang munafik tersenyum sambil mengatakan apa? Tuh kan, kita bilang apa gitu loh. Padahal di Islam ini bukan masalah kalah menangnya. Bukan masalah sembuh atau sakitnya. Bukan masalah kaya atau miskinnya, tidak. Tapi bisa menyikapi kedua hal tadi. Kalau saya menang bagaimana? Kalau saya kalah bagaimana? Karena Nabi berapa kali menang, berapa kali kalah. Agar manusia paham bahwa hidup ini ya seperti itu. Enggak selamanya orang menang. Berteori dengan teori yang paling baik pun, kalau qadarullah memang kita tidak menang, mau bilang apa? Cuma sikap kita ya harus bersabar. Orang yang bersabar, Allah katakan innallaha ma'a sabirin. Bedakan ini dengan keyakinan kita, dibedakan sekali. Baru kemudian yang terakhir, yakni tidak suka dengan kemenangan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi senang sekali dengan turunnya agama Nabi, Sekarang ini kebalikannya, tidak suka dengan kemenangan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak senang. Pokoknya kalau sampai Islam ini tersebar, saya enggak senang. Enggak senang kalau seandainya tidak ada orang yang merayakan tahun ini, tahun baru ini, tahun baru itu. Duh. Udah deh, mendingan kayak dulu-dulu aja kita belajar-belajar perayaan-perayaan. Oh, masyaallah. Sehingga kostumnya udah berbeda, kostum ta'lim sama kostum untuk malam tahun baruan nantinya. Oh tidak, didakwahkan, jangan tasabbuh bil kufar. Ini tipis sekali ketika orang merasa tasabbuh. Indahnya mengikuti pola hidup orang-orang kafir. Sementara Islam menginginkan manusia paham bahwa itu yang harus diislahkan. Islam tidak seperti itu. Ya tok start begini start, kita ambil baiknya aja. Jangan cuma orang kafir yang punya tahun baru, kita kudu punya. Aduh, masyaallah. Berarti kan antum bicara bahasa antum ini dengan sengaja mengatakan bahwa Islam ini enggak sesempurna orang kafir. Karena orang kafir punya tahun baru, kok kita enggak? Dengan gayanya lenehnya gitu loh. Bagaimana Islam mau maju? Bagaimana Islam mau maju? Dari dulu Islam maju tanpa itu. Cuma mungkin kita menyikapi hukum agama saja. Padahal kalau kita menyikapi agama dengan mudah, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Cuma kita gak paham ini agama. Jadi agama sesuatu yang berat. Sehingga kalau di kumpulan anak-anak muda yang sedang bergaul dengan gaya modernnya, kita ngomong agama, drop langsung. Nah, jadi gak enak ada dia. Subhanallah. Menterjemahkan agama sesuatu yang menakutkan. Padahal Islam mengatakan, ja'al haq wa zahuqal batil. Kalau yang hak datang, yang batil ini pasti jalan, kabur, mingser. Cuma cara kaburnya ini berbeda-beda. Imam mutlak kabur karena memang kebanggaan dengan datangnya Islam, seperti perkataan para sahabat, wa ja'ana Allah bi hadzal khair. Allah datangkan kebaikan ini untuk kami. Senyum mereka mengatakan datang Islam hilang jahiliyah. Kenapa? Cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mereka menjadi agama ini mudah sekali. Cuma agama ini jadi berat karena bukan di tangan ahlinya gitu loh. Sama seperti bahayanya pisau di tangan orang yang enggak bisa motong bawang, enggak bisa motong cabe, enggak bisa motong daging, bahayanya pisau itu. Sehingga pisau akan berubah fungsi menjadi sesuatu yang mematikan, menodonglah, menyakiti, mengancamlah. Agama sama, kalau bukan di tangan ahlinya, terjebak dalam perbuatan yang tidak-tidak. Sehingga sesuatu yang menakutkan, seakan-akan agama merupakan portal dalam hidup. Ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh, ini haram. Oh Masya Allah. Tergantung orang menyikapinya. Yang ekstrim dalam menyikapinya, pokoknya orang kafir bunuh. Bunuh. Indonesia kafir, presidennya kafir. Oh Masya Allah. Ini yang orang-orang ekstrimnya Masya Allah. Gak boleh kerjasama sama orang kafir. Itu hasil mereka itu haram mutlak, tanpa memahami usulul fiqh seperti apa. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mencontohkan ketika beliau wafat, ya, baju besinya masih digadaikan dengan orang Yahudi. Berarti Nabi pun berbisnis dengan orang Yahudi. Bagaimana orang di akhir zaman pun mengharamkannya, gitulah. Kalau untuk urusan bisnis, la ba'sa bih. Tapi di luar bisnis yang namanya agama, asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Tegas Nabi kalau udah untuk urusan agama. Enggak ada dispensasi hukum, lakum dinukum. Enggak ada enak-enak. Aduh, kalau kita enggak ngucapin selamat ini, selamat itu, Ustaz, kayaknya goyang nih gaji bulanan. Masalahnya gimana nih, Ustaz, ya? Ah, udah deh. Persis seperti yang dikatakan dalam Sahih Bukhari bahwa ada orang yang masuk neraka gara-gara debab, lalat. Cuma disuruh bilang, sudahlah, kau lewatlah sana, kau berikan sesuatu kepada berhala tersebut. Oh, enggak bisa. Itu namanya memberikan sesuatu itu haram mutlak syirik. Berikanlah walau misal zubat. Berikanlah walaupun cuma seekor lalat. Oh, lagi itu ya. Udah tuh, jalan. Kafir. Ucapkan aja, ucapkan. Jadi selamat. Ayo tuh. Hati-hati ini terjebak. Padahal saling mencinta, saling mengasihi, tidak perlu mengiyakan i'tikad masing-masing gitu loh. Karena Islam enggak pernah mengenal ini yang namanya toleransi agama, tidak ada. Tapi Islam mencintai seluruh umat manusia. Bahkan Nabi perintahkan berlemah lembutlah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kau cintai seluruh makhluk yang ada di atas bumi ini. Allah mencintai kamu. Cinta dengan penuh kelemah lembutan, pertontonkan keindahan. Keindahan itu bukan berarti mengiyakan keyakinan kafir. Aku tegas bicara, apanya? Apapun bisa kita jalankan, ya, kita bisa jalankan. Tapi kalau untuk mengatakan selamat ini selamat itu, maaf saya nggak mampu. Kalau berarti saya mengiyakan keyakinan yang Allah haramkan. Tapi kalau Anda minta bantuan saya bantu. Anda minta tolong saya tolong. Anda minta perlindungan saya lindungi Anda. Karena Anda tetangga saya satu komplek dengan saya. Tenang saja sudah. Dan tidak ada perubahan sama sekali. Ini yang dikatakan kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertontonkan ini, bayangkan sampai orang-orang kafir melihat muka sahabat bisa masuk Islam. Bukan sahabat lantas bekerja sama dengan orang kafir, oh kayaknya enaknya sahabat nih mengiyakan agama kita, yaudah kita juga begitu. Lah tidak. Irhamu man fil ardi, di sini cintai yang di bumi, artinya apa? Bersikap seperti Allah mencintai makhluk. Allah turunkan hujan, enggak ada kayak ngaling-ngaling, semua kebagian. Allah turunkan rezeki dari langit, semua kebaikan. Hatta orang kafir, hatta orang yang mendustakan Allah dapat nikmat. Cintai, untuk urusan dunia cintai manusia. Karena musuh kita setan, bukan? Bukan manusia. Apalagi kalau sama seagama. Ini tidak, bahkan seagama pun berseteru. Ya subhanallah. Terjebak manusia dalam sekian banyak kesalahan, ya. Nah, ini nifak-nifak seperti inilah yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, ya. Baru kemudian yang berikutnya adalah yakni nifak amali. Kalau tadi nifak i'tiqadi, nifak amali. Nifak amali di sini nifak yang memang Rasulullah mengatakan bahwa dalam bentuk perbuatan. Ayatul munafiqi salas. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini tidak mengeluarkan orang dari Islam, tetapi dilihat dari berat tidaknya perbuatan tersebut. Kata Rasulullah yang jelas tiga, ya, nifak amali, nifak perbuatan seperti ibadah, ibadatu a'dha'il jismi, ibadah seluruh anggota badan. Antum pernah mendengar hadis yang mengatakan kullu sulama 'ala setiap persendian di badan manusia, ya, itu harus disedekahkan. Ya. Setiap tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah, itu semua cukup dengan 2 rakaat salat duha. Jadi 360 persendian di badan manusia ini harus disedekahkan. Dan cukuplah dengan 2 rakaat salat duha. Kenapa cukup dengan 2 rakaat salat duha? Karena salat itu gerakan badan. Ya, semua gerak. Nah, gerakan badan dalam ibadah dikatakan sedekah. Di Islam wal kalimatu thayyibah shadaqah. Bahkan di Islam kata Rasulullah, perkataan yang baik pun dinilai sedekah. Masyaallah kan? Antum ngomong baik aja, jujur saja antum ngomong. Jangan kurang ngomong yang jorok-jorok, udah yang baik-baik aja. Ya insyaallah mudah-mudahan ya. Oh iya nanti kalau bisa sholat, oh, kita arahkan yang mulia-mulia. Jangan diingatkan. Semua sedekah. Masyaallah. Ya. Ini membiasakan lisan ini untuk bersedekah. Seluruh badan ini bersedekah. Maka ini adanya ibadah tu adoir jismi, ibadah seluruh anggota badan. Nah, Rasul mengatakan orang munafik pun seperti itu. Anggota badannya bisa terjebak kemunafikan. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara pasti bohong. Ini orang munafik, harusnya mulut ini untuk bicara yang baik, ya. Yang dikatakan kalimatut thayyibah shadaqah, mulut kalau ngomong kalimat yang baik sedekah. La haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara pasti bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji pun mengkhianati janjinya. Dia ingkari. Kalau dia berjanji, dia ingkari. Wa idza tumina khan. Wa idza tumina khan. Yakni kalau seandainya tumina khana. Kalau seandainya dia diberikan amanat, dia mengkhianati. Diberikan amanat, dia mengkhianati. Tidak ada kemuliaan. Sampai-sampai Rasul mengatakan bahwa arbaun man kunna fihi kana munafikan khalisan, kata Rasulullah. Arbaun, ini ada rumus-rumus bagus ini. Arbaun man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ada empat hal, yang empat hal ini kalau dilakukan kita dapat titel munafikan khalisan, munafik sejati. Jadi kalau mau jadi munafik sejati, kata Rasulullah, ada empat arbaun man kunna fihi munafikan khalisan. Yang pertama, beliau mengatakan waman kana fihi khoslatun kanat fihi khoslatun min hunna kanat fihi khoslatun min nifaq hatta yada'aha. Kalau seandainya salah satu saja ada dalam dirinya, cukup dikatakan dia munafik. Apalagi kalau empat-empatnya, maka mutlak khalisan sejati. Yang pertama, idza tumina khana. Ya, kalau diberikan amanat dia mengkhianati. Jadi pemimpin dia berbohong kepada bawahan, jadi presiden berbohong kepada rakyat, jadi suami berbohong kepada istri dan anak-anak. Jadi istri pun berbohong kepada suami dan anak-anaknya dan seterusnya. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara bohong. Wa idza ahada ghadara, kalau dia berseteru itu dendam, pendendam itu munafik, kata Rasulullah. Wa idza ahada ghadara. Ahada ghadara. Wa idza khasama fajara, wa idza ahada, kalau dia berjanji dia khianati. Wa idza khasama fajara, kalau dia ribut itu dendam. Empat ditambahkan khasama fajara. Insyaallah. Ini kalau enggak sering diulang-ulang, terjebak kita dalam perbuatan ini semua. Insyaallah kita enggak tergolong yang seperti ini ya. Allahu a'lam bissawab. Fadhal mungkin yang mau tanyakan silakan. Akhirul da'wah alhamdulillah rabbil. Fadhal silakan. Ya, santu. Fadhal. Musikilahnya begini ya, untuk sesuatu urusan yang memang sifatnya wajib, ya, saya pernah ditanya bagaimana untuk mengurus sesuatu yang memang harus diurus wajib hukumnya, tetapi tidak bisa berjalan kecuali dengan adanya radhi wal muradi, sogok dan menyogok. Saya mengatakan seandainya itu merupakan hal yang wajib, maka lakukanlah, karena tidak berdosa orang yang menyogok kalau diberikan syarat nyogok. Jadi antum lihat, kalau memang antum butuh urgen gitu, urgen sekali, butuh cepat sekali gitu ya. Ya saya selalu mengatakan tidak mengapa. Tapi kalau memang antum bisa dengan cara seperti ini lama pun enggak ada masalah buat antum, ya menghindari yang haram lebih mulia gitu. Jadi kembali ke antum artinya. Ini memang antum butuh cepat atau tidak? Yang dikhawatirkan ini kan ketika orang berubah niat karena udahlah yang tersenyum gitu loh dengan perbuatan tersebut, merasa bangga dengan perbuatan salah tadi. Jadi kemarin untuk kalau memang antum butuh cepat, nggak ada cara lain, nggak ada masalah. Kemudian kalau memang antum nggak perlu cepat sehingga nggak perlu nyogok, itu yang terbaik insyaallah. Allah maha besar. Lihat dari masalahnya. Coba silakan yang lain. Ya aksan tuh. Islam memandang bahwa yang namanya hipnotis bukan dari agama Islam ya, sama seperti orang yang berobat dengan morfin dan lain sebagainya, gitu ya. Itu tidak ada di Islam, sehingga walaupun berbeda pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa kalau ad-darurat tubihul mahdurat, darurat ini menghalalkan segala cara, tetap Nabi mengatakan tidak ada berobat dengan sesuatu yang haram, itu yang lebih baik, ya. Sehingga kembali kepada orang yang melakukannya, insyaallah. Jadi muskilah ulama, tapi yang sahih, karena kita ingin berobat ya, ini berobat dengan cara yang baik. Kecuali kalau udah klimaks, ad-darurat tubihul mahdurat. Di kita ini bukannya darurat, tapi pengen ada suhulah gitu loh, kemudahan dengan cara yang tidak syar'i tadi ya. Seperti apa, orang datang ke dukun, datang ke kuburan, ini pengen cari jalan singkat gitu. Jadi sebenarnya kalau sampai antum dipaksa kafir saja Allah ampunkan antum, tapi ketika antum merasa enjoy dengan kekafiran ini ya nggak diperbolehkan, sama dengan berobat tadi gitu. Asalnya sesuatu yang haram adalah haram, apalagi terjebak dalam keharaman seperti itu, maka Islam nggak memperbolehkan. Allah Allah. Ya, asan tuh. Saya ada tangan dekatnya 11 kali. Mengundang acara siraman apa? Pembulanan. Saya berbaik mana karena tangan 11 kali itu. Karena gue ada siraman itu emang itu ada doa-doa cuma main mandi kembang lagi gitu. Ya, antum hindari. Artinya kalau antum bisa menghindari itu merupakan kemuliaan. Karena memang ini perbuatan tersebut diidentikan dengan amalia orang-orang musyrik, tasyabbuh bil kufar, orang Hindu, orang Buddha ya, seperti itu artinya siraman-siraman. Kemudian juga yang pasti siraman ini kan dipertontonkan kan. Ya, jelas-jelas haram antum melihat aurat yang bukan hak antum ya. Jadi antum hindari hatta dia saudara atau tetangga dekat gitu. Karena ini jelas perbuatan yang haram mutlak gitu. Dan insya Allah antum menghindari seperti ini nggak akan terjadi keributan, tidak. Asalkan jangan kita sambil berkata-kata sambil mendakwakan sesuatu yang menyinggung hati mereka. Ya antum belum mampu untuk merubah, antum hindari saja. Ya kalaupun antum datang, jelas haram hubungi, apalagi sampai melihat, gitu ya. Kalau memang terpaksa antum datang bukan menyaksikan acara, cuman yang paling baik adalah sudah hindari, itu paling mulia insya Allah. Istri sama diingatkan seperti itu. Nah, karena tentu ada hukumnya la yang zurul mar'ah ila auratil mar'ah wala rajul ila auratir rajul. Tidak boleh perempuan melihat aurat perempuan, laki melihat aurat laki-laki kecuali perempuan tempat perhiasan. Nah, jadi ada dalilnya. Sekarang kenapa untuk maksiat kita enak enggak enak, untuk dalil kita enggak berpikir enak enggak enak? Ada dalilnya. Bahwa laki enggak boleh melihat aurat laki, perempuan enggak boleh melihat aurat perempuan, apalagi laki melihat aurat laki, perempuan melihat aurat perempuan. Lah. Allah Allah. Abah, silakan. Ya, ahsantum. Rukyah. Ahsantum insyaallah. Rukyah itu artinya ruko, yarki artinya orang yang membacakan Al-Quran, rukyah membacakan Al-Quran, membacakan ayat-ayat kepada orang yang sakit. Nah, pasca sahabat itu ada orang tuh, bahkan Nabi pun diajarkan merukyah, membacakan Al-Falaq, An-Nas ya, untuk merukyah dirinya. Rukyah yang paling baik ketika kita merukyah diri kita. Diri kita sendiri tanpa dirukyah oleh orang lain. Karena inna syaitan yafiru min baitil ladzi tuqra fi suratul Baqarah. Bahwa yang namanya setan itu kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kadang rumah diterjemahkan dada, kadang rumah secara mutlak. Makanya ini setan akan terus datang. Hilangnya setan tersebut karena bacaan Quran tadi. Nah, jadi rukyah di sini maksudnya apa? Membacakan ayat-ayat ini untuk orang yang sakit. Tapi rukyah ini perlu menjadi khilaf ulama tentang adanya hadis yang menjelaskan bahwa tidak akan pernah masuk surga tanpa hisab orang yang suka merukyah dan dirukyah. Ini hadis bukan enggak bolehnya merukyah. Cuma orang yang menjadikan rukyah sebagai sandaran, dikit-dikit rukyahin kita dong. Rukyahin kita ini yang enggak diperbolehkan. Karena enggak usah antum minta tolong sama orang kecuali antum enggak mampu. Cukup diri antum yang baca sudah merukyah diri antum sudah. Dengan sering membaca Quran, kita tiap hari baca Al-Baqarah, itu kita rukyah diri kita. Artinya membacakan ayat buat orang yang sakit gitu. Baik diri kita maupun orang lain. Iya. Ada sunahnya diperbolehkan. Iya, buat orang lain ada buat orang lain. Cuma saya tegaskan di sini, rukyah yang paling bagus ketika kita merukyah diri sendiri. Jadi boleh, kalau memang antum enggak mampu ya gimana mau merukyah, tentu minta tolong kan sama orang kan. Nah, sahabat pun pernah merukyah orang yang tertengah kala jengking, ya dirukyah ya. Orang yang terpatuk ular pun bisa dirukyah, atau orang yang terkena mugrom. Mugrom di sini kayak apa, emosi kemasukan jin lah. Kemasukan jin itu enggak identik dengan ngamuk-ngamuk saja. Ngomongnya sudah melenceng, otaknya negatif thinking, ini mungkin sudah dirukyah gitu loh. Duduk manis, setelin Al-Quran atau dibacakan Al-Quran boleh. Berarti kurang mendengarkan Al-Quran. Iya, jamaah juga dilihat dari sikonnya. Cuma memang pasca sahabat itu enggak seluruh orang dikumpulin. Kemudian satu membaca, semua mendengarkan. Ya tidak dipertontonkan rukyah yang seperti itu ya. Tapi mungkin kalau memang diperlukan karena banyak yang sakit, semua mendengarkan bareng, wallahu a'lam bishawab. Ini kayak kita belajar gini. Ini seperti merukyah diri kita. Setan kabur dari keberkahan seperti ini. Majtama kaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna ma bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasatkum ar-rahmah wa khaffatkum al-malaikah. Tuh, kalau orang kumpul di rumah Allah, masjid di sini, disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, diterjemahkan ayat tersebut, Allah yang mengatakan ghasatkum ar-rahmah wa khaffatkum al-malaikah. Diberikan rahmat diliputi malaikat, setan kabur. Bedakan ketentraman antum duduk santai mendengarkan agama dengan bercanda di kantin. Bedakan. Ketentramannya beda gitu loh. Ini sama dengan merukyah seperti ini. Walaupun ini bukan rukyah. Ya, tapi hampir sama maknanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ahsantum khalas. Ah, baik, perlu ha. Tadi dikatakan kan salah satu kebutuhan kita itu adalah memuji apa yang diajarkan atau terhadap Rasulullah. Ya. Seperti itu, majelis ini. Saya komentari majelis-majelis seperti itu, saya sampaikan di beberapa tempat. Sampaikan di Polda, di masih sampaikan. Selangkah lagi mereka jadi partai. Kenapa saya katakan seperti itu? Sementara partai-partai yang resmi saja nggak berani kampanye kan? Mereka berani kampanye setiap malam Ahad dengan rombongan motor tanpa pakai helm sudah melanggar. Polisi pun mendiamkan. Subhanallah. Kemudian ini mungkin bisa bikin negara karena enggak digubris sama pemerintah. Menyandarkan kepada agama, tapi mereka sebenarnya merusak agama. Tidak ada beda antum foto kejadian malam dengan antum foto kejadian siang ketika Jackmania keliling. Sama. Dengan drum dan lain sebagainya. Ini pun didiamkan gitu loh. Sehingga subhanallah, ya banyak sekali kritikan dosa yang mereka miliki gitu. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Kita berharap seperti itu kan, ya. Jadi bukannya kita jadi timbul pegel hati dan lain sebagainya karena melihat sikon. Ya boleh sekali gitu ya. Cuma inilah yang sangat disayangkan, kemunafikan double, bahkan yang lebih fatal di balik ini semua. Banyak yang enggak tahu adanya dakwah Syiah di negeri kita. Ya. Jadi Syiah, mereka orang-orang Syiah, mereka orang-orang kuburiyun, ya. Mereka orang-orang yang memang semangat sekali untuk mendakwahkan Islam, tapi bukan dengan cara para sahabat. Ya, makanya kita dengar sekarang ya, mereka setelah mereka sudah bebas berkeliling dengan mengatasnamakan Rasulullah dan lain sebagainya, kemudian sekarang yang saya dengar terakhir, mereka sedang Syiah ini sedang approach ke MUI untuk menyamakan visi. Syiah langsung mutlak dari Iran untuk datang ke MUI untuk menyamakan visi. Nah, nanti ketika disamakan visi tersebut, ternyata ya di kita sudah banyak condet di mana kita lihat itu. Bahkan orang-orang yang mereka itu orang-orang yang majlis-majlis macam-macam ya, condet itu, mereka itu kalau meninggal itu tidak dimandikan, jadi mayit didudukin suruh wudu sendiri, kemudian cukup dibalur minyak. Ya, subhanallah. Belum lagi nanti kuburiun diperintahkan untuk tawasul kepada kuburan-kuburan mereka dan lain. Khalas, sudah bukan Islam ini. Sikap kita bagaimana? Ya kita belajar kemudian ingkari, itu yang terbaik. Jadi ya jelas-jelas ini bentuk kemunafikan jelas di dalam ya, kalau memang dia memang Islam. Tapi kalau memang amaliannya batil, karena kan orang-orang Syiah ini macam-macam ya. Syiah itu macam-macam di dalamnya. Ada yang jelas kafir, Syiah itu ada yang jelas kafir ya. Ada yang tidak masuk kategori munafik, ada taqiyun sifatnya, yakni Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah, Zaidiyah nam. Itu itu. Jadi itu Syiah yang masih mau mempercayai Rasul, para sahabat masih, tetapi tetap ciri khas kuburiyunnya ada pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wallah, silakan yang lain. Alas, ahsantum insyaallah, faedah buat anak pribadi, buat antum sekalian ya. Saya minta maaf sekali lagi atas keterlambatan tadi ya. Subhanaka kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.